بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Hafidz Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah, memasuki bab ke-28 beliau sebutkan dzikrul hadzi ala luzumir ridha bisyadaidi wa sabri alaiha, penyebutan penjelasan anjuran untuk ridho terhadap kesulitan, musibah, dan bersabar ketika mendapati itu semua. Qala rahimahullah amba'ana Ahmad ibn Ali ibn al-Muthanna bil Mawzil qala haddathana Ahmad ibn Jamil al-Marwazi qala haddathana ibn al-Mubarak qala amba'ana Rabah ibn Zaid an Umar ibn Habib an al-Qasim ibn Abi Bazzah an Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أول ما خلق الله القلم ثم أمره فكتب ما يكون إلى يوم القيامة. Dari hadis Ibnu Abbas Rasulullah SAW sebutkan yang pertama Allah ciptakan kolam, pena, kemudian Allah perintahkan untuk dia mencatat segala sesuatu. Maka tercatatlah di Lauhul Mahfud segala sesuatu sampai yaumul qiyamah kelak. Maka semuanya telah maktub, tercatat segala sesuatu di alam semesta ini ada tercatat di Lauhul Mahfud. Qala Abu Hatim, hadis tentunya banyak diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Ibn Abi Asim, Tabrani dan yang lainnya. Qala Abu Hatim fal wajib 'alal 'aqil ayyuqina annal asya' kullaha qad furigha minha. Maka kewajiban orang yang berakal untuk yakin bahwa semua, segala sesuatu telah selesai. Telah selesai takdirnya, telah ditentukan. Khairan au syarran, baik itu yang baik ataupun yang jelek. Faminha ma huwa ka'in la mahalah, di antara yang telah tercatat dalam takdir ada yang pasti terjadi, tidak bisa dihindari, dan tidak akan ada yang bisa menghindar, pasti kedapatan, pasti kena. Wa ma la yakun fala hilata lil khalqi fi taqwini, atau itu tidak ada dalam takdir, tidak ditentukan, maka tidak akan ada dari makhluk yang bisa memaksa untuk terjadi. Yang tidak Allah kehendaki, tidak Allah takdirkan, tidak akan ada yang mampu dari makhluk siapapun itu untuk memaksa itu terjadi. Fa in dafa'at dafa'ahul waktu ila hali syiddah, maka kewajiban orang berakal saat dimana dia berada di situasi sulit, situasi berat, cobaan bagi dia, musibah, problem dalam hidupnya, yajibu an yattazira biizar lahu tarafan. Maka kewajiban dia untuk berkain dengan kain yang punya dua ujung, artinya untuk dia berhias diri dengan dua sifat ketika dalam kondisi sulit dan berat. Ahaduhuma sabr wal akhar ridha. Yang pertama adalah sabar, untuk dia senantiasa bersabar menghadapi semua itu. Yang kedua ridha. Liyastawfiya kamalat dhuhur bifi'lihi dhalik. Sabar dan ridha, dengan itu dia akan dapati simpanan yang sempurna pahala bagi dia di akhirat kelak. Fakam min syiddatin qad sa'ubat wa ta'adzara zawaluha 'alal 'alam bi asrihi thumma furija 'anha sahlu fi aqalli min lahdhah. Kalau kamu amati betapa banyak kesulitan, betapa banyak masalah di dunia ini terjadi, tapi saat Allah Subhanahu wa taala kehendaki kemudahan, datang kemudahan itu dalam tempo yang sangat cepat sekali. Allah tentukan kesulitan itu terangkat, problem dan musibah atau masalah itu selesai, terentaskan makhluk darinya, fi aqalla min lahdhah, bahkan lebih cepat dari sekejap mata Allah beri dia jalan keluar yang terbaik. Demikian beliau sebutkan tadi, kewajiban orang yang berakal saat mendapati kesulitan dan itu pasti tidak bisa dihindari karena hidup ya seperti disebutkan roda kehidupan berputar. Kamu gak mungkin seterusnya senang, bahagia. Ada kalanya kamu sedih, susah. Kamu gak mungkin dalam keadaan lapang terus menerus. Ada saatnya sulit, sempit. Ya begitulah, kadang suka, kadang duka. Kadang ada kemudahan, kadang ada kesulitan. Nah, saat sulit, sifat orang yang berakal beliau sebutkan adalah selalu berusaha untuk punya, menjaga dua sifat ini, sabar dan ridho. Yang pertama tentang sabar. Sabar asal maknanya adalah habs, menahan sesuatu. Berarti kesabaran adalah habsun nafs anil jaza. Dia menahan dirinya untuk tidak berkeluh kesah, menahan dirinya untuk tidak jengkel saat mendapati sesuatu yang tidak dia senangi, tidak dia harapkan. Karena keumuman Bani Adam yang namanya manusia, ketika dia mendapati yang tidak dia senangi, jengkel. Yang enggak senang dia marah, berkeluh kesah, ngomel, mungkin bahkan na'udzubillah mengumpat, atau yang semisalnya merusak, barang dia banting atau apalah. Nah, itu semua dia tahan, makanya disebut sober. Dia tahan agar tidak dia lakukan. Tentunya kesabaran dalam syariat mencakup sabar menahan diri, disabarkan untuk menjalankan perintah-perintah dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sabar menahan dirinya untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, maksiat, dosa, sabar menahan dirinya untuk menerima takdir yang pahit baginya, takdir yang baginya tidak menyenangkan, tidak dia harap, apapun itu bentuknya dari kejelekan-kejelekan yang ada. As-sabr, kesabaran, ini banyak tersebutkan di dalam ayat-ayat Quran maupun di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anjuran dan perintah untuknya atau penyebutan keutamaannya atau larangan dari segala sesuatu yang merusak dan menodai kesabaran itu sendiri, semua itu menunjukkan anjuran dan perintah bersabar. Sabar, kata Abu Bakar Ibnul Ambari rahimahullah, kenapa dinamakan sabr? Karena pahitnya kesabaran di dalam kalbu, artinya beratnya itu bagi seorang hamba seperti beratnya atau pahitnya sibr di mulut. As-sibr dengan kasrah, sot dikasrahkan sibr, itu jadam. Antum tahu jadam? Getah, pohon ma'ruf di Arab sana, biasa semenjak dulu orang Arab gunakan untuk terapi, pengobatan terutama masalah perut, lambung atau seputar itu. Getah ini pahitnya minta ampun, pahit sekali. Itu harus dikunyah, dikunyah begini, untuk kemudian ditelan liurnya. Dicium gini aja sudah pahit sekali, bisa masuk tenggorokan pahitnya, baru dicium. Pahitnya minta ampun. Dulu kalau orang tua-tua dulu, Allah yarhamhum, kadang kalau anaknya nakal, nangis dan gak mau diam, kasih jadam di mulutnya selesai. Takut dia. Walhasil itu sibr. Sebagaimana jadam itu pahit dikunyah, orang harus nahan pahitnya, berat bagi dia, sulit. Ya seperti itulah kesabaran, makanya disebut sabar kata Ibnul Ambari. Karena dia berat, pahit. Harus menahan sesuatu yang tuntutan atau kemauan tabiat manusia ingin meledak dan gak puas sampai itu dia lakukan. Tapi diperintah untuk ditahan, makanya berat. Tapi seperti disebutkan, as-sabru mithlus sibri murrun fi madza'iqihi wa awaqibuhu ahla minal asali. Dia seperti jadam kesabaran, pahit rasanya, tapi hasilnya lebih manis dari madu, terkhusus untuk pengobatan tadi. Ala kulli hal, di dalam Quran banyak penyebutan kesabaran ini. Kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, tersebut di dalam Quran 90 kali dengan bentuk yang berbeda-beda tadi. Perintah langsung sabarlah, penyebutan keutamaan dan pahala orang yang sabar, atau larangan dari sesuatu yang menyalahi dan menodai kesabaran. Itu 90 tempat di surat yang berbeda-beda. Antara lain Allah sebutkan perintah dalam An-Nahl, wasbir wa ma sabruka illa billah, dan sabarlah, dan kesabaranmu hanya dengan Allah SWT semata, dengan pertolongan darinya. Juga dalam At-Tur, wasbir li hukmi rabbik, bersabarlah terhadap hukum-hukum Rabbmu. Dalam Al-Ahqaf Allah sebutkan di ayat 35, wala tasta'jil lahum, dan jangan kamu tergesa-gesa kepada mereka, karena itu berlawanan, bertentangan dengan kesabaran. Tergesa-gesa, terburu-buru. Kesabaran menuntut untuk tidak tergesa-gesa, sabar. Makanya dilarang oleh Allah untuk isti'jal, tergesa-gesaan. Demikian pula Allah gantungkan falah, kebahagiaan, kesuksesan dengan kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, agar kalian tuflihun, mendapat segala kebaikan yang kalian harap, selamat dari segala kejelekan yang kalian takuti dengan kesabaran. Atau terkadang dengan penyebutan bagaimana pahala mereka digandakan oleh Allah sedemikian rupa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, dalam Zumar. Orang-orang yang bersabar disempurnakan pahala mereka tanpa hitungan, tidak dihitung, dilipat gandakan banyak sekali, hanya Allah yang tahu. Hamba akan tahu itu di yaumul qiyamah kelak, tidak menyangka begitu besar dan banyak pahala kesabaran dia. Dan dengan itu pula kepemimpinan dalam agama, imamah, orang menjadi imam, panutan dalam kebaikan, dijadikan qudwah oleh yang setelahnya dengan kesabaran pula. Wa ja'alna minhum a'immah yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, dalam Sajdah. dan kami jadikan mereka para imam, panutan dalam kebaikan, membimbing dengan perintah kami karena kesabaran mereka, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Di dalam sunnah juga banyak antara lain yang Rasulullah SAW sebutkan ketika Rasul membagi-bagikan harta, yang minta diberi datang fulan, diberi datang fulan, minta diberi datang, semuanya diberi sampai habis yang di tangan Rasul SAW. Maka Rasulullah katakan, ma yakunu indi min khair falan addakhirahu ankum. Selama aku punya, ya ini harta ini, enggak akan aku simpan dari kalian, aku berikan kalian. Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah. Tapi yang menjaga kehormatan dirinya, enggak minta, akan Allah beri dia iffah, kehormatan diri. Wa man yastaghni yughnihillah. Dan barang siapa yang merasa cukup, Allah beri kecukupan padanya. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Di sini syahid. Dan barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah berikan kesabaran itu padanya. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Dan ketahui, kata Rasul, tidak ada orang yang diberi pemberian oleh Allah lebih banyak, lebih luas, lebih baik dari kesabaran. Artinya kesabaran adalah karunia Allah kepada hambanya yang terbaik. Pemberian Allah yang terluas, terbanyak, tidak ada yang lebih baik, lebih luas dari itu. Kalau Allah berikan kesabaran kepada hambanya. Kesabaran di dalam hadis Anas, inna allaha qala idabtalaitu abdi bihabibataihi fasabara awattuhu minhumal jannah. Kalau aku ibtila, aku uji, cobaan, aku uji hambaku dengan dua yang dia cintai, dan dia bersabar, maka akan aku gantikan untuknya jannah. Dua yang dia cintai adalah dua matanya. Ini diambil oleh Allah sehingga dia tunanetra, buta di dunianya. Ketika diuji oleh Allah itu dan dia sabar, maka aku gantikan dengannya jannah. Kata Imam Ibnu Battal rahimahullah, hadis menjadi hujjah bahwa kesabaran terhadap bala, cobaan yang Allah berikan, balasannya adalah jannah, surga. Kenikmatan penglihatan bagi manusia, ya tentunya itu termasuk kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepadanya. Dan Allah ganti di akhirat kelak dengan yang jauh lebih utama dan lebih besar kenikmatannya, surga. Karena hilang dari dia kenikmatan melihat saat dia selama di dunia hidup. Hilang dari dia merasakan nikmat dan indahnya penglihatan. Maka balasan yang setimpal baginya adalah kenikmatan Allah berikan padanya, Allah masukkan ke dalam surga. Dan ma'ruf pula hadis Suhaib radhiyallahu an, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laisa dhalika li ahadin illa li mu'min, in asabathu sarra syakar fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Syahid di potongan terakhir. Dan ketika dia bersabar atas dharra, madarat, kejelekan yang menimpa dirinya, maka itu baik bagi dia, dan itu hanya ada bagi seorang mukmin. Kesabaran ini banyak disebutkan oleh a'immatus salaf, antara lain yang Umar Ibn al-Khattab sebutkan radhiyallahu an, inna afdhal 'aish adraknahu bis-sabr, kehidupan yang paling afdal kami dapati dengan kesabaran, walau anna sabra kana minar rijal kana kariman. Kata Umar, seandainya kesabaran itu manusia, pastilah dia orang yang karim, orang yang mulia, disenangi, dihormati, disegani oleh semuanya, layaknya orang karim. Orang karim punya karom, dia orang terhormat, dia orang yang ringan tangan, suka membantu, menjamu tamu, memuliakan tetangganya, memuliakan teman-temannya, orang lain. Orang karim pasti dia orang yang terhormat, disegani dan dicintai. Seandainya kesabaran manusia, kata Umar, seperti itulah orangnya, karim. Ya, karena keutamaannya, karena begitu besar kepentingan dan fadilahnya dalam kehidupan. Ali bin Abi Thalib juga pernah mengatakan radhiyallahu an, ala inna sabra minal iman bimanzilatir ra's minal jasad. Sabar dalam iman itu seperti kepala dalam jasad. Fa idza quti'ar ra's badal jasad. Maka kalau kepalanya dipenggal, ya sudah, enggak ada gunanya jasadnya. Kemudian beliau angkat suara, Ali katakan, ala innahu la iman la iman la sabra lahu. Ketahui, tidak ada iman bagi orang yang tidak ada kesabaran padanya. Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada sabarnya. Ali juga diriwayatkan menyebutkan, as-sabr matiyatun la takbu. Kesabaran itu kendaraan yang tidak akan pernah jatuh atau tergelincir, layaknya kuda. Kuda kalaupun itu yang dilatih luar biasa, sudah dilatih, sudah dijamu, sudah dijaga sedemikian rupa, kuda pacu, kuda ini sehebat-hebatnya dia, suatu ketika ada saja, subhanallah, dia terkilir kakinya, padahal sudah dilatih sekian lama. Saat suruh melompat gala itu, subhanallah, ternyata nyangkut, kena kakinya, jatuh jokinya. Itu kuda sehebat apapun pasti ada sekali dua kali gagalnya. Tapi kesabaran, kata Ali, kendaraan yang tidak akan pernah mengecewakan kamu, gak akan tergelincir, gak akan pernah jatuh. Wal qana'ah saifun la yambu. Adapun qana'ah itu ibarat pedang yang tidak akan pernah tumpul. Ya, pedang begitu pula, sehebat-hebat pedang buatan manapun, kalau dipakai terus menerus, lama-kelamaan tumpul. Kopang dan cuil permukaannya, kalah karena benturan sekian kali dengan besi sesama besi tembaga. Tapi qanaah, dan telah lalu pembahasan tentang qanaah, kata Ali, pedang yang tidak akan pernah tumpul. Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah, di atas mimbar beliau sebutkan, ma an'amallah ala abdin ni'mah fantaza'aha min. Kenikmatan kalau Allah berikan kepada hambanya lalu Allah cabut darinya, fa'adhahu makana man taza'a minhu sabr, dan sebagai gantinya dari kenikmatan yang Allah tak cabut itu, Allah berikan padanya kesabaran, illa kana ma'awadahu khairan mimman taza'a minhu. Maka ketahui yang Allah gantikan, yani kesabaran itu, jauh lebih baik dari yang Allah ambil darinya. Kemudian beliau baca ayat sebagai syahid, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, tadi di Az-Zumar. Orang yang sabar itu disempurnakan untuknya pahala tanpa hitungan. Banyak sekali fadilahnya. Seseorang disebutkan datang kepada Imam Yunus ibn Ubaid rahimahullah. Orang ini mengeluh kepada Yunus ibn Ubaid, sempitnya penghasilan dia, seret. Maisha dan ekonominya sulit, hidupnya susah. Dia mengeluh, dan betapa dia gelisah dan tertekan batinnya karena itu semua. Maka kata Imam Yunus ibn Ubaid, ayasurruka bibasarika mi'ata alf. Kamu, kata Yunus, mau tidak kalau matamu itu dibeli dengan 100 ribu dinar, dibeli oleh orang, diambil matamu? Qala la, kata dia, enggak mau aku. Siapa mau jual mata? Qala fa bisam'ika, taib, kalau gitu telingamu, pendengaranmu diambil, dibeli 100 ribu dinar. Ya, mungkin kalau sekarang 100 juta mungkin dibeli. Qala la, enggak mau. Qala fa bilizanik, ya khair, lisanmu dipotong, diambil, dibeli orang 100 ribu dinar. Qala la, enggak mau. Qala fa bi'aqlika, kalau gitu akalmu, pikiranmu. Orang berakal, kalau dibeli akalmu, diambil 100 ribu dinar. Qala la. Disebutkan oleh Yunus bin Ubaid satu persatu dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan padanya. Lalu kata Allah, kata Imam Yunus bin Ubaid, arolaka mi'in ulufa wa anta tashkul hajah. Berarti aku lihat pada dirimu ini ada ratusan ribu sudah jumlahnya, kamu masih mengeluh. Pantas kamu ngeluh. Nah, tadi seandainya kamu mau misalnya matamu 100, taruh uang sekarang misalnya 100 juta, satu mata, dua 200, dua telinga 400, akalmu 500, lisanmu 600. Mungkin kalau dihitung satu persatu bisa triliunan jumlahnya. Satu jarimu diambil 100 juta tiap jari. Berarti kan nilai tubuhmu ini membawa triliunan harganya. Kif kamu mengeluh, apa yang kamu keluhkan? Di tubuhmu ini sendiri nilainya triliunan rupiah. Apa yang mau kamu keluhkan, kata Yunus bin Ubaid. Kamu masih mengeluh kesempitan, kesulitan, ekonomi. Di dirimu sendiri kamu tengok, kamu lihat. Berapa jumlahnya? Kenikmatan yang masih Allah berikan padamu. Ya, pantaskah kamu mengeluh? Hal-hal yang sering terlupakan oleh manusia. Yunus bin Ubaid, imam besar rahimahullah, disebutkan dari waroknya beliau. Ini beliau jualan di pasar, cari maisyah. Suatu ketika beliau ada hajat untuk pergi sebentar begitu. Beliau titipkan keponakannya, ini ya barang ini harganya, yang ini 1000, yang ini 2000. Saya ditinggal oleh beliau. Akhirnya datang orang, ya si ponakan mungkin namanya kerja, pikir dia syugul. Tanya, ini berapa yang 1000 itu? Dia jual 5000. Orang ini senang dan cocok, ya udah dibayar 5000. Orangnya pergi, datang Imam Yunus, laku masya Allah, alhamdulillah. Berapa? 5000. Kata Yunus, kan aku sudah bilang yang ini 1000, kenapa engkau jual 5000? Keuntungan paman gini. Lah, mana orangnya yang beli? Itu sana tadi jalan, dikejar oleh Yunus. Dikejar dan didapati, kamu yang tadi beli barang ini, iya, itu harganya cuma 1000. Oh, tidak apa-apa, anak seneng kok, aku lihat. Tidak, kata Yunus. Ima kamu kembalikan, aku kembalikan 4000, kamu ambil. Wailah, kalau kau nggak mau kembalikan barangku, kamu, aku kembalikan uangmu. Ya sudah, aku butuh barang ini. Kembalikan 4000 saja, barangnya diambil. Lalu dia tanya, engkau ini siapa? Aku hamba Allah Yunus bin Ubaid. Orang ini dari Syam, dari negeri Syam sana. Kata dia, ya Allah, engkau ini orangnya. Kami muslimin di Syam sana, kalau dalam peperangan menghadapi kufar dan istilahnya kepepet, terdesak oleh musuh, banyak yang terbunuh, banyak yang mati, situasi sulit dan genting, gawat, darurat, bakal kalah ini perhitungan manusia, musuh kuat dan banyak. Di saat-saat sulit seperti itu, kami diajari oleh bapak-bapak kami untuk berdoa, memohon kepada Allah dengan mengucapkan, ya Allah, ya Rabba Yunus ibn Ubaid. Ya Allah, Rabbnya Yunus ibn Ubaid, bebaskan kami atau selamatkan kami, beri kami kemenangan, dan datang pertolongan Allah, menang kami atas musuh-musuh kami. Engkau ini orangnya, rahmatullah alaih. Almim itu tadi yang disebutkan tentang Yunus ibn Ubaid. Disebutkan pula oleh Ibrahim At-Taimi ma min abdin wahaballah lahu sabran ala al-adha wa sabran ala al-bala wa sabran ala al-masaib illa waqad utiya afdhala ma utiyahu ahad ba'dal imani billah. setelah iman kepada Allah, karena itu segala-galanya iman. Tapi setelah iman, anugerah Allah terbaik kepada hambanya ketika hamba itu diberi kesabaran. Kesabaran ketika diganggu orang. Kan itu ya sangat mungkin terjadi dalam kehidupan. Kamu terganggu, tersakiti oleh kata-katanya, oleh perbuatannya, tapi kamu sabar. Anugerah Allah terbaik setelah iman. Begitu pula diberi kesabaran menghadapi bala, cobaan, ibtila dari Allah. Begitu pula diberi kesabaran ketika mendapat musibah, cobaan musibah yang menimpa dia. Maka itu pemberian terafdol, terbaik yang Allah berikan kepada hambanya. Imam Sya'bi, Amir bin Syarahil rahimahullah, meriwayatkan bahwa Syuraih, Imam Syuraih pernah berkata, "Inni la usabu bil musibah." Aku ketika mendapat musibah, ahmadullah alaiha arba'a marrat. Aku puji Allah 4 kali. Atau karena 4 alasan. Ahmadu idlam yakun a'zama minha. 1. Aku puji Allah karena yang menimpa aku tidak ditentukan lebih besar dari itu. Alhamdulillah. Ya, 1 poin ini kalau saja kita dan manusia mau berpikir, merenung, ya seperti Syuraih, dia akan banyak puji Allah. Seberat apapun itu musibah, pasti ada yang lebih berat. Nas'alullah al-afiyah. Misalnya, tapi contoh saja, misalnya gudang dia terbakar, toko dia ludes habis, atau itu kena gempa, kena kebakaran, hancur apalah, banjir, habis semua. Ya musibah, memang orang sedih. Tapi seperti kata Syuraih, tidak diberi yang lebih berat dari itu. Alhamdulillah anak istrimu masih ada, selamat. Kamunya masih selamat, dunia. Rumahmu masih selamat, masih ada, misalnya. Kendaraanmu masih ada. Kan ada yang lebih besar. Lah kalau misalnya sudah itu tokonya ludes, mobilnya hancur, dijarah orang, rumahnya roboh hancur, anaknya mati, kan jauh lebih berat. 1. Aku puji Allah, kata Syuraih, karena tidak menimpa aku yang lebih berat dari itu. Bagaimana hamba tidak memuji Allah karenanya. Wa ahmadu idh razaqani as-sabra 'alaiha. Yang kedua, aku puji Allah karena Allah berikan taufik dan rizki kesabaran kepadaku, dan itu berpahala besar baginya, tiada hitungan. Dengan bala, karena musibah dia sabar, dan sabarnya pun taufik dari Allah, dan dengan itu dia punya pahala besar. Pahala yang tanpa hitungan untuknya di akhirat kelak. Dia puji Allah karenanya. Wa ahmadu id waffaqani lil istirja' lima arju minath thawab. Yang ketiga, dengan musibah pula, aku puji Allah karena Allah taufik, Allah berikan kepadaku beristirja'. dapat musibah dia ucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dan itu besar pahalanya seperti ayat sebutkan. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mendapat shalawat dari Allah, dipuji-puji Allah di hadapan malaikatnya, dirahmati, terbimbing di atas hidayah. Wa ahmad idlam yaj'alha fi dini. Dan lebih aku bersyukur kepada Allah yang keempat, ketika itu semua tidak menimpa agamaku. Karena itu musibah terbesar yang menimpa sebatas dunia. Aku puji Allah karena agamaku masih Allah jaga, Allah selamatkan. Akidahnya selamat, manhajnya selamat, akhlaknya selamat, imannya selamat, istiqomahnya terjaga. Alhamdulillah. Tidak dijadikan musibah itu pada agamanya. Sementara yang lain tertimpa musibah pada agamanya. Na'udzubillah. Yang itu menyimpang, yang ini sesat, yang itu murtad, yang itu akhlaknya rusak, yang ini macam-macamnya orang. Aku puji Allah karena tidak dijadikan musibah itu pada agamaku. Empat poin yang Syuraih sebutkan, kalau saja itu direnungi dan dihayati betul oleh setiap hamba, ya pasti dia akan puji Allah pada masing-masingnya seperti yang Syuraih sebutkan. Maimun Ibn Mahran rahimahullah juga beliau sebutkan, as-sabru sabran. Kesabaran itu ada dua macam. As-sabr alal musibah hasan. Sabar saat datang musibah ya baik, bagus. Wa afdalu min dhalik as-sabr anil ma'asi. Tapi lebih afdal dari itu kesabaran terhadap maksiat, kesabaran untuk tidak melakukan maksiat dan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Abu Maimun juga pernah mengatakan, innalis sabri syuruton. Kesabaran itu ada syaratnya. Kata perawi, wa mahiya ya Aba Maimun, apa syarat-syarat kesabaran itu? Qala inna min syurutis sabr, termasuk syarat kesabaran, anta'rifa kaifa tasbir, untuk kamu harus tahu bagaimana kamu harus bersabar. Waliman tasbir, dan untuk siapa kamu bersabar. Wa maturidu bisabrika, dan apa yang kamu inginkan dengan kesabaranmu. Tahtasib fi dhalik, kamu berharap dengan kesabaran itu sesuatu. Wa tuhsinun niyyah fi, kamu perbaiki niatmu. Karena kesabaran ibadah, butuh niat, butuh keikhlasan. La'allaka an yakhlus laka sabruka, semoga dengan itu semua kesabaranmu jadi baik, murni, bersih. Wa illa fa innama anta bimanzilatil bahimah nazala bihal bala fattarabat lidhalik. Kalau enggak ya enggak ada bedanya orang dengan binatang yang menimpa dia bala, hal-hal yang berat atau menyakitkan dia, yang sulit baginya, dan dia namanya binatang, mau gak mau sabar, bukan pilihan dia. Dia sabar bukan pilihan dia, bukan mau dia, binatang gak ada akalnya. Tapi dia terpaksa dan mau tidak mau ya harus sabar. Artinya gak ada yang dia harap, gak ada yang dia inginkan, untuk siapa dia sabar, ngapain, bagaimana dia sabar, gak ada itu semua pada binatang. Walaupun dia sabar, dalam artian ya diem, gak bisa melawan. Dia jalani dan dia ikuti apa yang menimpa dia, bahkan saat disembelih. Ya dia nurut saja kan, sabar sudah, gak bisa ngelawan. Sampai kamu sembelih, sampai putus kepalanya. Thumma hada'a fahada'at. Atau kalau kemudian gak sampai tingkat sembelih misalnya, bala apalah, entah dipukulin, entah di apa misalnya, dicambuk, tendang atau disakiti orang, ya bala bagi dia, bagi binatang ini. Tapi begitu itu semua selesai, ya dia pun selesai, si binatang ini juga selesai. Fala hiya aqalat ma nazala biha fahtasabat wa sabarat. Maka binatang enggak berakal saat bala itu menimpa dia. Enggak ada yang dia harap, enggak tahu kenapa dia harus sabar, apa yang dia inginkan dengan kesabarannya, untuk siapa dia bersabar. Wala hiya arafat tan'ama hina hada'a ma biha. Juga dia enggak tahu kenikmatannya ketika bala itu sudah tercabut, terangkat darinya. Tadi mungkin disiksa, dipukul, di apalah, disakiti. Begitu terangkat, ya sudah enggak dipukul, sudah diamankan, sudah dimasukkan kandang misalnya. Dia juga enggak tahu bahwa ini kenikmatan. Alhamdulillah tadi tersiksa, sekarang binatang. Walaupun dia sabar, enggak bisa ngelawan. Tapi kan dia enggak ngerti apa arti kenikmatan saat bala itu sudah dicabut, sudah diambil darinya. Fahamittallah ala dzalik wa syakart. Maka kamu di situ bisa faham, bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena kamu berarti harus tahu agar beda dengan binatang, agar tidak sama dengan bahaim. Bagaimana kamu harus bersabar? Untuk siapa kamu sabar? Apa yang kamu harap, kamu inginkan dengan kesabaranmu? Apa yang kamu inginkan, keikhlasan niatmu, semua ini ada dan harus ada pada dirimu saat kamu bersabar. Ziyad ibn Amr rahimahullah juga pernah menyebutkan, kulluna nakrahul maut wa alamal jirah. Semua kita sama, gak senang kematian, takut dari kematian, ini semua orang. Dan tidak senang pula sakit, tersakiti, terlukai, nah, pedang atau apalah, tombak, panah, ini senjata, disakiti orang. Ini ya, semua orang gak senang itu. Sama, gak ada yang beda. Orang gak ada yang suka untuk disakiti. Gak ada orang senang untuk diganggu. Tapi kata Ziyad ibn Amr, yang membedakan manusia ini adalah kesabarannya. Itu yang membedakan. Dan bertingkat-tingkat beda kesabaran mereka. Ada yang kesabarannya sekian, ada yang lebih tinggi lagi, ada yang lebih tinggi lagi. Beda satu dengan yang lainnya. Kata Zuhair ibn Nu'aym rahimahullah, perkara agama ini tidak akan sempurna kecuali dengan dua, kesabaran dan keyakinan. Kesabaran dan keyakinan, ilmu, iman. Kalau hanya dengan yakin, hanya ilmu, hanya keyakinan, hanya iman, tapi tidak ada kesabaran padanya, enggak akan sempurna urusan agamanya. Atau dia sabar tapi enggak ada ilmunya, enggak ada yakinnya, juga enggak akan sempurna. Kata Abu Darda, antara kesabaran dan keyakinan itu saling membutuhkan satu dengan yang lain, saling menyempurnakan, seperti penggali tanah atau sumur dua orang. Yang ini nyangkul berikutnya, ini nyangkul berikutnya. Begitu. Sehingga terus dalam masuk. Begitu yang satu duduk, ya satu duduk juga, istirahat. Enggak mungkin dia kerjakan sendirian. Harus dua orang saling membantu. Begitulah antara kesabaran dan keyakinan. InsyaAllah kelanjutannya kita ambil untuk pertemuan depan. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.